Mitra bisnis, peluncuran berbagai mobil murah dengan harga di bawah 100 juta menjadi kontroversi. Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengeluh. Di satu sisi, Jokowi harus membenahi kemacetan. Tapi di lain sisi, pemerintah mendukung kebijakan mobil murah. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, bagaimana pendapat Anda mengenai kontroversi mobil murah ini? Ya, memang yang ini dilematis sekali ya masalahnya. Di mana mobil murah itu menurut saya kita tetap perlukan. Karena apapun ini juga bisa mensubstitusi dan menggantikan mobil-mobil yang lebih mahal. Yang tidak bisa dibeli oleh rakyat kecil kita yang mempunyai hak juga untuk menikmati juga naik mobil gitu. Bukan cuma naik sepeda motor saja yang bisa dilakukan. Jadi, tapi di kesempatan lain juga sebenarnya pemerintah harus lebih mendahulukan juga mengenai transportasi umum kita, apakah itu jalannya, apakah busnya, ataupun kereta apinya, ya memang harus sebenarnya bisa juga mensubstitusi mobil murah itu sehingga orang itu tidak menyebabkan kemacetan yang sudah tidak bisa begitu parah di Jakarta itu tambah parah lagi. Jadi memang ini dilema ya yang harus kita selesaikan dan dua-dua kita perlukan menurut saya ya. Tapi kalau mobil murah itu you larang tak bisa ya. Tapi mobil-mobil yang super mewah itu aja yang you pajakin tinggi-tinggi dan itu pajak you pakai untuk membangun jalan-jalan baru atau flyover baru atau MRT-nya atau apa saja yang merupakan transportasi yang dibutuhkan umum terutama kereta api ini ya. Jadi saya pikir ini memang harus dilakukan dua-duanya ya, tapi jangan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan juga kita nggak maju-maju juga Indonesia ini. Kalau mobil semua yang masuk itu sebagian besar komponen importnya dan itu bikin mahal dan jalan-jalan tambah macet juga kan. Jadi sebenarnya bagaimana mengimbangi dilema-dilema ini dengan juga berinvestasi juga lebih banyak lagi di dalam untuk infrastruktur maupun untuk transportasi umum ini. Dan ini yang menurut saya pikir harusnya dua-dua kita lakukan dan bukan di pertentangan satu sama lain gitu ya. Jokowi ada betulnya, tapi Hidayat juga ada betulnya bahwa tanpa mobil murah ini kita ini selalu kalah persaingan dengan negara-negara lain dan ini kan maksud kita juga sebagian nanti kita bisa ekspor gitu loh. Apa mobil murah memang benar-benar bisa menggairahkan industri otomotif nasional, Pak? Saya rasa kalau selalu industri itu kan bergairah kalau ada market ya. Kalau marketnya memang ada dan memang marketnya tambah besar, pasti saja itu akan menggairahkan industri. Sekarang kita harus mengarahkan bagaimana mobil murah itu sebagian besar itu dibikin di dalam negeri. Komponen-komponennya juga, komponennya jangan masih terlalu banyak digantung daripada import komponen gitu yang menghabiskan devisa kita saja. Jadi ini memang menurut saya apapun kita perlukan. Karena kalau tidak punya kita industrialisasi mobil dengan penduduk yang begini besar ya dan wilayah yang begini besar. Apapun transportasi-transportasi pribadi ataupun transportasi perusahaan dan lain-lain itu tetap kita pentingkan dan makin hari seharusnya makin murah gitu loh. Dan setelah itu sebagian kita ekspor. Jadi inilah harus kita lakukan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.